Konsultasi Syariah. Ada apa di Raudhah? Pertanyaan. Sebenarnya ada apa di Raudhah? Mengapa orang berdesakan mengantri di Raudhah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan Raudhah. Di antaranya, pertama, hadis dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Yang artinya, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang semisal, hanya ada tambahan redaksi, "Wa mimbari ala haudi." Yang artinya, dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mimbari hadza ala tur'atin min tura'il jannah." Yang artinya, mimbarku ini merupakan salah satu tur'ah surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Sahal bin Sa'ad pernah mengatakan, "Kami meyakini bahwa mimbar itu berada di atas tur'ah surga." Sahal bertanya, "Tahukah kalian apa itu tur'ah?" Tur'ah artinya pintu. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qawaima mimbari hadza rawatibu fil jannah." Yang artinya, sesungguhnya kaki-kaki mimbarku ini adalah salah satu kedudukan yang tinggi di surga. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis tentang raudhah di atas. Sebagian berpendapat bahwa tempat itu akan diangkat pada hari kiamat dan dijadikan sebagai taman surga. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis ini kalimat majaz. Ibnu Abdul Bar melanjutkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat duduk di hadapan beliau, mereka belajar Al-Qur'an, agama, dan iman. Itulah yang menjadi alasan tempat ini disamakan dengan taman surga, karena kemuliaan pahala yang didapatkan di majelis itu. Dan beliau kaitkan dengan surga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Surga itu di bawah bayang-bayang pedang." Artinya, jihad adalah amal yang bisa mengantarkan seorang muslim menuju surga. Keterangan lain disampaikan An-Nawawi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah." Para ulama menyebutkan ada dua pendapat ulama mengenai makna hadis ini. Pertama, tempat itu akan dipindah ke surga. Kedua, bahwa ibadah di sana akan mengantarkan ke surga. Kita akan mengulang kedua kesimpulan perbedaan pendapat di atas. Pertama, bahwa makna hadis ini sesuai tekstualnya. Artinya, bahwa tempat ini, yaitu antara rumah dan mimbar Nabi, akan diangkat oleh Allah dan dijadikan taman surga. Kedua, sehingga ibadah di sana akan mengantarkan seseorang menuju surga. Ketiga, bahwa hadis ini bentuknya majaz atau kiasan. Dalam arti, tempat antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar beliau disebut sebagai raudhah karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat ini wahyu disampaikan, kajian dirutinkan, iman ditumbuhkan, ibadah disemarakkan, semua sahabat khusyuk dan tunduk di hadapan Allah taala. Kesimpulan ini disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan menurut beliau, pendapat ketiga paling mendekati kebenaran. Karena itulah, kesempatan untuk mendapatkan keutamaan raudhah tidak hanya beribadah di raudhah Masjid Nabawi. Di semua tempat, di mana wahyu disampaikan, iman ditumbuhkan, Al-Quran dan Sunnah diajarkan, kajian digalakkan, ibadah dan ketaatan ditegakkan, disitulah rahmat Allah diturunkan. Nabi SAW menyebut forum kajian Islam di masjid dengan raudhah. Dinyatakan dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Qal, "Hilakud dzikr." Yang artinya, apabila kalian melewati taman surga, mendekatlah. Sahabat bertanya, "Apa itu taman surga?" Beliau bersabda, "Halaqah ilmu." Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan disahihkan Al-Hakim. Demikian, Allahu a'lam.